محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة على الآية. ما شاء الله المسلمين جماعة سكان جماعة رحمه الله patutlah kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sinar walafiat, dalam keadaan tenang, damai, kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat, kewajiban kita semua sebagai seorang muslim pada siang hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Allah mengingatkan pada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudhuhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'amaru. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini sangat populer. Ayat ini sudah kita pahami bersama bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Kalau kita menjaga rumah kita, kendaraan kita, harta benda yang kita miliki, menjaga tubuh kita supaya kita tidak terkena penyakit, kita tahu caranya. Ketika Allah memerintahkan pada kita, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita? Dari apa dijagai? Sungguhnya Allah sudah banyak menjelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwa musuh utama kita adalah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti garis-garis syaitan, program-program syaitan, langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Suatu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat menggambar sebuah garis yang lurus, benar beliau katakan, "Hadza siratal mustaqim," ini jalan yang lurus, kata Rasulullah. Kemudian pada garis yang lurus itu Rasulullah menggambar garis yang ke kiri dan ke kanan. Kemudian beliau katakan, "Hadhihi subul mutafarriqah," inilah jalan yang bermacam-macam. "Wa ala kulli sabilin minha syaitan," dan pada setiap jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim ini ada syaitan yang ilaihi. Syaitan itu berusaha untuk menarik manusia ke jalan syaitan agar manusia itu keluar dari siratal mustaqim. Masya Allah, itulah sebenarnya inti kehidupan kita. Kita ingin mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan ketika mati di luar garis siratal mustaqim, berada pada garis syaitan, bukan siratal mustaqim. Padahal di dalam Al-Quran kita diberikan begitu banyak cerita. Dalam berbagai surat Al-Quran diulang-ulang kisah tentang Adam, Hawa dan Iblis. Bagaimana Iblis dengan tipu dayanya, bujuk rayunya, kata-kata manisnya berhasil menyesatkan Adam alaihissalam. Iblis ini makhluk yang cerdas. Dia lebih senior dari Adam. Oleh karena itu ketika diperintahkan Allah untuk tunduk kepada Adam, dia menolak. "Ana khairu minhu," saya lebih baik dari Adam. "Kalau tahu minting wa kalau tani minar," engkau ciptakan Adam, wahai Allah, dari tanah, dan engkau ciptakan aku dari api. Iblis bukanlah makhluk yang tidak kenal Tuhan. Iblis tahu Tuhan itu ada. Iblis bukan menolak kekuasaan Tuhan. Iblis bukan menolak Tuhan itu satu, Tuhan itu Maha Esa. Iblis tidak menolak Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi yang ditolak oleh Iblis adalah dia tunduk dan patuh pada Allah. Masa muslimin rahimahullah, prototip Iblis inilah yang sebetulnya perlu kita ambil hikmah, agar kita jangan menjadi Iblis, jangan menjadi seperti Iblis. Menolak untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam zaman modern ini berkembang satu paham yang disebut dengan paham deisme. Deisme orang-orang yang mengakui Tuhan, mengakui alam semesta ini ada penciptanya, tapi dia menolak campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Masyarakat modern memiliki prinsip yang sama. Mereka bukan menolak keberadaan Tuhan. Mereka bukan menolak Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu pencipta alam semesta, tidak. Mereka tidak menolak itu. Tapi yang mereka tolak adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Dulu mereka di Eropa, masyarakat mereka diperintah oleh Tuhan melalui wakilnya. Kemudian mereka trauma sekali karena wakil Tuhan itu menyelewengkan kekuasaan Tuhan. Bicara tentang akhlak, bicara tentang agama, bicara tentang moral, tapi dia sendiri mengkhianati ucapannya, tidak sama dengan perbuatannya. Dia tahu kemudian masyarakat di sana memberontak, dan mereka kemudian melawan Tuhan. Mereka menyingkirkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan. Mereka buang itu Tuhan, tidak ada lagi. Dalam sains mereka tidak mau lagi. Ketika mereka meneliti sesuatu, belajar tentang sesuatu, tentang fenomena alam ini, disampuni oleh Tuhan. Dalam politik mereka tidak mau lagi. Mereka mengatakan politik itu seni meraih kuasa, atau seni untuk mempertahankan kekuasaan. Seni untuk seni, bukan seni untuk Tuhan, bukan seni untuk ibadah. Ekonomi itu kegiatan untuk mencari untung, tidak ada hubungan dengan moral, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, filosofi seperti inilah yang sekarang ini berkembang di seluruh dunia. Dan kita dipaksa secara sistemik dalam perjalanan pendidikan kita, anak-anak kita di sekolah-sekolah diajari bagaimana dengan mencampur adukan antara ilmu dengan agama. Agama kata mereka tidak ilmiah. Agama itu keyakinan, agama bukan ilmu. Mereka itu kalau Anda belajar kedokteran, jangan bawa agama di ruang ini. Kalau Anda belajar sosiologi, belajar politik, jangan bawa-bawa agama di sini. Jangan bawa-bawa Tuhan di sini. Kalau Anda belajar sejarah, jangan jadikan Al-Quran sebagai sumber sejarah, karena itu dogma. Mereka bilang itu faith, itu bukan knowledge, itu bukan science. Dipisahkan antara ilmu dengan agama. Ketika kita mengantar anak-anak kita ke sekolah-sekolah sekarang ini, apa yang dipelajari anak-anak kita? Apakah ketika mereka belajar tentang sains, di situ dia semakin mengenal Tuhan dan semakin didorong untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah SWT? Ataukah semakin ateis? Dia mempertahankan paling tidak dalam diri siswa ditanamkan sifat paradoks. Ketika dia belajar agama, disuruh dia belajar Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia belajar sains, belajar sejarah, dibuat seluruh aspek-aspek ketuhanan ini, ditanamkan dalam dirinya kebingungan. Paling tidak anak-anak seperti ini akhirnya mengalami dilema dalam dirinya, karena dia tidak menemukan Tuhan ketika dia belajar sains. Padahal Al-Quran dengan tegas menyatakan, walaqad dharabna li jahannam katsiran min al-jinni wal insi lahum qurubun la yafqahuna biha. Sungguh firman Allah, telah kami siapkan neraka jahannam itu untuk sebagian besar jin dan manusia. Siapa penghuni neraka jahannam itu? Lahum qurubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami. ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal'anam, mereka ini seperti binatang ternak. Manusia yang belajar fenomena alam, tapi ketika melihat alam ini sekedar sebagai fenomena, bukan sebagai ayat-ayat Allah. Ketika dia mempelajari fenomena alam semesta, mempelajari dirinya sendiri, dia tidak sampai pada ayat-ayat Allah. Ulaika kal'anam, mereka itu seperti binatang ternak. Kal'anam balhum Allah, bahkan lebih sesat, lebih hina dari binatang ternak. Ketika manusia belajar fenomena alam dan dia tidak sampai kepada mengenal Tuhannya, apa yang akan terjadi? Manusia ini dia merasa sebagai Tuhan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, belum pernah dalam sejarah umat manusia ada peradaban yang merusak, yang paling destruktif dalam sejarah manusia, kecuali peradaban modern sekarang ini. Dulu orang-orang primitif, sekalipun mereka menyembah Tuhan yang salah, di luar dirinya mereka masih mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menjaga. Pohon ini ada yang menunggu, hutan ini ada yang menunggu, sungai ini ada yang menunggu. Mereka takut merusak alam. Sekarang ketika manusia merasa sebagai Tuhan, manusia merasa berhak mengatur alam semesta, mengatur dirinya, mengatur masyarakatnya, apa yang terjadi? Manusia merasa bebas, sebebas-bebasnya untuk menentukan alam ini mau diapakan. Masyarakat muslimin rahimahumullah, inilah sebetulnya yang diberikan gambaran dalam Al-Quran tentang kisah Iblis. Iblis adalah makhluk yang sombong. Bukanlah Iblis itu tidak percaya Tuhan, dia percaya, tapi Iblis tidak mau diatur oleh Tuhan. Sekarang perhatikan betapa banyak orang yang dengan sombongnya mengatakan dia berani mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini benar, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Mereka merasa berhak menentukan itu. Bagaimana mungkin di negeri kita ini bisa muncul perdebatan dan para pejabat diam? Orang mengatakan katanya di negeri kita pertama kali dalam sejarah dalam tahun ini 2013 negeri muslim terbesar di dunia ini akan menjadi tuan rumah dari ajang Miss World. Semua orang tahu bahwa acara ini mungkar. Semua orang tahu ini tidak baik. Tapi bagaimana mungkin hal yang jelas tidak baik ini kemudian dipromosikan dengan sangat bebas, seolah-olah ini adalah bawa berkah bagi negeri kita. Ketika kita sekarang mengatakan supaya negara kita maju, mau dibawa kemana? Maju apanya yang maju? Apakah orang-orang barat sekarang ini maju? Betul, mereka maju secara ekonomi. Apakah sebagai manusia mereka maju? Di dalam pandangan Islam, kita kenal istilah makruh, kita kenal istilah ibadah. Di dalam pandangan Islam, orang maju itu kalau dia semakin dekat dengan Tuhan. Kalau orang-orang barat, dia tidak pernah maju sebagai manusia. Kenapa? Karena hidupnya berputar-putar di sekitar syahwat. Lihat kehidupan mereka. Dalam Al-Quran digambarkan rum yakuluna wa yatamattauna kama taqulu an'am. Mereka makan-makan, mereka senang-senang. Hidup mereka hanya untuk makan-makan dan saling senang. Setelah mereka bekerja pagi, siang, malam, dalam seminggu, kemudian mereka mengumpulkan harta. Untuk apa harta dikumpulkan? Untuk bersenang-senang. Tidak ada konsep ibadah pada diri mereka. Tidak ada mereka ingat, mereka amal jariah untuk akhir. Tidak kenal. Karena mereka tidak ada tujuan batin, tidak ada tujuan akhir. Sebenarnya tidak pernah maju. Tapi ketika kita ambil konsep maju, negara maju, Kita dikatakan negara sedang berkembang, ada negara yang dikatakan negara terbelakang. Apa yang dimaksud dengan maju? Padahal katanya kita ini disuruh bangun jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apakah jiwa kita semakin maju? Jiwa yang maju an-nafsul mutmainnah adalah ketika seorang itu dekat dengan Allah. Kalau kita konsep-konsep pembangunan pendidikan yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah kita, diskokan pada anak-anak kita dengan materi. Kita sekarang banyak orang tua bingung memilih anaknya mau kuliah. Kuliah di jurusan apa? Biasanya yang akan dipilih adalah jurusan yang menghasilkan banyak uang. Yang kira-kira kalau dia kuliah di situ, dia bergensi, kemudian dia bisa meraih banyak uang. Saya jadi dokter supaya nanti saya bisa mengeruk keuntungan dari situ. Bukan menjadi dokter itu salah. Bukan menjadi ahli perminyakan itu keliru. Bukan menjadi ahli akuntansi itu salah. Tapi niat yang salah dalam mencari ilmu itu yang akan merusak. Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah Kitab Bidayatul Hidayah mengingatkan, ayyuhal harisul ilmi, kata Al-Ghazali, wahai orang-orang yang haus akan ilmu, ingatlah, kata Imam Al-Ghazali, jika anda mencari ilmu untuk mencari keuntungan dunia, untuk mencari pujian manusia, jika anda lakukan mencari ilmu dengan niat yang salah seperti itu, kata Al-Ghazali, fa'anta sa'il fi'at mi'dinika, anda sudah berjalan untuk menghancurkan agama anda. Wa ihlaki nafsika, dan anda merusak diri anda sendiri. Wa ihlaki ustadzika, dan anda merusak guru anda sendiri. Sebab ilmu dalam Islam tujuannya adalah untuk ma'rifatullah. Ilmu dalam Islam tujuannya adalah untuk agar manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai ma'rifatullah bil'am. Dia bisa memakmurkan alam ini. Dia bisa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dan dia semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, masyarakat muslimin wa rahimakumullah, apa yang hilang pada peradaban modern sekarang ini adalah sa'adah. Orang-orang barat sampai sekarang gagal merumuskan apa yang dimaksud dengan sa'adah. Apa itu happiness? Ketika mereka meraih kekayaan, belum pernah manusia mencapai keunggulan teknologi yang begitu dahsyat sekarang ini. Ketika manusia sudah sampai di situ, apakah jiwanya tenang? Kita menyaksikan begitu banyak orang kaya, orang terkenal, orang populer, orang yang luar biasa bergelimang kekayaan, bergelimang pujian, di mana-mana dipuji, di mana-mana dihormati, di mana-mana disanjung-sanjung, dia bisa membeli apa saja dengan hartanya. Akhirnya kita saksikan orang-orang seperti ini justru berakhir dengan sangat tragis kematiannya. Islam agama kita bukanlah agama yang menyuruh kita meninggalkan materi. Tidaklah kita punya ajaran kalau orang Islam itu ingin takwa pada Allah tinggalkan dunia. Tidak ada ajaran seperti itu. Rasulullah pernah menegur sahabat-sahabat beliau yang karena ingin dekat dengan Allah, dia mau puasa terus, dia mau sholat terus, dan dia tidak mau kawin. Rasulullah menegur orang-orang yang tidak mau bekerja. Rasulullah menggalakkan para sahabat untuk bekerja keras di dunia ini. Karena umat Islam diwajibkan untuk menaklukkan dunia. Umat Islam wajib menaklukkan dunia. Bahkan kalau umat Islam kalah di dunia ini dalam bidang-bidang tertentu dengan umat lain, umat Islam berdosa secara kifayah. Tetapi bedanya dengan umat lain, ketika umat Islam menguasai dunia, kemudian umat Islam tidak terhilang dalam kehidupan dunia. Umat Islam tetap fokus, karena kebahagiaan bukan terletak pada banyak atau sedikitnya materi yang dia punya. Kebahagiaan bukan terletak pada kedudukan atau jabatan tinggi. Tapi kebahagiaan akan dia raih ketika seorang itu mencapai satu derajat takwa. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis sebuah kitab khusus tentang kebahagiaan. Beliau beri judul Kimia Bersa'adah, Kimia Kebahagiaan. Kata Al-Ghazali, seorang itu akan mencapai makom bahagia, derajat bahagia, ketika dia sampai kepada derajat takwa. Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas juga menulis sebuah buku tentang kebahagiaan yang dirumuskan dari pandangan para ulama terdahulu. dan lu sampai pada kesimpulan seorang itu akan bahagia ketika seorang itu dia hidup dalam keyakinan, dia memegang satu keyakinan dengan teguh, dan kemudian dia berusaha untuk hidup dengan keyakinannya itu. Itulah orang bahagia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, anak-anak kita kita kirim ke sekolah, saudara-saudara kita mencari ilmu bukan untuk mengejar kekayaan dunia. Kita wajib menaklukkan dunia. Umat Islam tidak boleh lari dari dunia. Umat Islam tidak boleh lari dari persoalan. Tetapi dunia ini bukan tujuan. Betapa singkatnya kehidupan kita, betapa singkatnya perjalanan kita. Tiba-tiba kita sudah mencapai pada tahap dan usia tertentu tanpa kita sadar. Begitu cepat perjalanan waktu sekarang ini, sehingga tiba-tiba kita sudah berada pada satu posisi yang tidak bisa tidak, suatu ketika pasti kita akan menghadap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Akidah kita, iman kita, keluarga kita, Tuhan usahkum wa'alikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah pentingnya pendidikan. Kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dengan pendidikan, dengan ilmu. Inti dari pendidikan dalam Islam adalah bagaimana kita belajar ilmu yang benar. Kata Rasulullah, "Kuntu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khalisan fatuhli." Pendidikan di dalam agama kita yang diajarkan Rasulullah adalah segala aktivitas kita niatkan untuk melalui ilmu, untuk mencari ilmu. Kata Rasulullah, hendaklah kamu dalam keadaan sedang mengajar. Jika tidak, hendaklah sedang belajar. Jika tidak, hendaklah dalam keadaan sedang mendengar atau mustami'an. Jika itu tidak, kata Rasulullah, atau muhibban, atau kamu senang dengan aktivitas keilmuan. Walau takut khawisan, jangan jadi yang kelima. Tidak mengajar, tidak belajar, tidak sedang mendengar ilmu, tidak mencintai aktivitas keilmuan. Yang kelima kepada Rasulullah, walau takut khawisan, jangan jadi yang kelima. Takut mungkin kamu akan binasa, kamu akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, kepada keluarga kita, umat kita, jamaah kita, masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa rafa'ni wa iyyakum bi fihi min al-ayati wa al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'daa'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najjina min an-nar wa afina 'adzab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la'dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.